hati dan bangsa. Oh kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Oh kasih sayangmu dan setiamu. Setiamu kan menyertaiku. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, kemuliaan dong bagi Tuhan dong.